telah hatiku kini terluka. Hatiku yang tulus selalu mencintai dan menyayangimu segenap jiwa. Bertanya, apakah salahku hingga dirimu pergi? Cintaku menjadi harapku sia-sia. Dalam diam terpaku mengingat kisah kita, sedih hatiku tiada berbicara. Lemah diriku sungguh tidak berdaya, kepergianmu membuatku tersiksa. Cinta yang kita jalani.